Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala kafatil anbiya wal mursalin. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia. Kali ini kita akan mengkaji dalam acara penyejuk iman, yaitu tentang surah Yusuf dari ayat 101 mengenai tentang doa Nabi Yusuf alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadis Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah saya dalam keadaan Islam dan gabungkanlah saya dengan orang-orang yang soleh. Ayat ini selalu kita bacakan, yaitu apabila orang yang tawaf atau sa'i selalu mendapatkan bahasanya anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslimau wa alhiqni bis salihin. Dan mudah-mudahan doa ini juga akan mengantarkan seluruhnya kita untuk bertemu kepada Allah, karena Allah sebagai pelindung kita dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah dan bertemu dan berkumpul kepada orang-orang yang soleh. Allah telah mengajarkan kepada kita ayat ini supaya kita terus dapat melaksanakan doa-doa tersebut. Salah satunya doa Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa kita harus mengatakan anta wali fid dunya wal akhirah? Padahal ini khitabnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting di sini adalah ketika kita ucapkan, apakah kita yakin dengan ucapan itu? Apakah kita memang betul-betul beriman pada ucapan yang kita ucapkan itu, bahwasanya Allah adalah sebagai pelindungku? Jangan-jangan begitu banyaknya kita menghadapi kehidupan di dunia ini, sudah tidak mengakui secara keimanan kita, keyakinan kita bahwasanya Allah itu adalah sebagai pelindung. Maka disinilah pentingnya doa ini diungkapkan kembali, mengingatkan kita akan status kita sesungguhnya. Setelah itu barulah kita baru merasakan kemantapan untuk berdoa, supaya kita lebih khusyuk lagi dalam berdoa kita itu, sebagaimana yang dilantunkan melalui lisan Nabi Yusuf dalam firman Allah, tawaffani musliman, ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, serta berkumpul kepada orang-orang yang soleh. Maka ayat pertama bunyinya adalah mengindikasikan bahwasanya bagaimana seseorang itu mendapatkan sebuah nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, dan sebagaimana Nabi Yusuf juga begitu dan diajarkan Allah takwil dalam mimpi-mimpinya, sehingga dapat mengakui semuanya itu adalah betul-betul beliau rasakan, atau Nabi Yusuf alaihissalam merasakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansah, untuk mengungkapkan di bulan Ramadan yang begitu indah ini bagaimana Allah telah banyak memberikan anugerah kepada kita atau kaum muslimin dan muslimat sekaligus. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan yang suci ini di antara amal ibadah yang sangat baik untuk kita amalkan adalah memperbanyak doa, bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang diajarkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam mengajarkan kepada kita betapa para nabi dan orang-orang saleh itu menginginkan kematian. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin ada sebahagian daripada kaum muslimin yang tidak menginginkan kematian karena mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala atau menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Nah, para ulama telah menganalisa mengapa Nabi Yusuf alaihi salam meminta kematian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta agar dia dihidupkan dalam kondisi fakir dan dimatikan dalam kondisi fakir, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin dan matikan aku dalam kondisi miskin dan kumpulkan aku kelak bersama dengan orang-orang miskin. Para ulama hadis telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan miskin di situ adalah miskin artinya tidak membutuhkan dunia ini lagi, tidak berkepentingan dan tidak mengharapkan kepada dunia ini. Jadi yang diharapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam ayat yang kita bahas bersama narasumber di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Yusuf alaihi salam menjelaskan bahwa dia menginginkan kematian karena dia merasa bahwa kondisi yang dia alami ketika itu adalah kondisi puncak daripada kesalehan yang dia miliki. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan Umar bin Abdul Aziz juga pernah di dalam sebuah kisah melakukan hal yang sama. Ketika kita mengenal Umar bin Abdul Aziz pada masa mudanya terkenal dengan orang yang sangat kaya raya, hidupnya dengan bergelimangan harta, tetapi ketika beliau menjabat sebagai khalifah mukminin, ya, dan disebut juga dengan Khulafaur Rasyidin Al-Khamis, ya, Khulafaur Rasyidin yang kelima, ya, Umar bin Abdul Aziz ketika disodorkan kepadanya pakaian yang lembut, yang halus, dan begitu juga harta yang berlimpah ruah, semua itu dia tolak. Dan pada satu malam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah seorang pembantunya mendengar doa tersebut, dan di antara permintaan Umar bin Abdul Aziz adalah agar dia segera dijemput oleh maut atau agar dia segera meninggal dunia. Nah, demikianlah orang-orang saleh, para nabi dan rasul, begitu juga orang-orang saleh dari kalangan kaum muslimin meminta kematian itu karena mereka merasa bahwa itu adalah saat yang terbaik agar Allah Subhanahu wa taala menjemput mereka atau kematian menjemput mereka sehingga mereka mendapatkan kesempurnaan. Jadi kematian itu pun menjadi kesempurnaan bagi diri mereka. Nah, hal ini tentu menjadi renungan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Adakah kita berani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kematian itu? Mungkin kita belum berani untuk meminta permintaan yang sama seperti yang dimintakan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam dan begitu juga Umar bin Abdul Aziz, karena kita sangat menyadari siapa diri kita dan apa yang telah kita lakukan di muka bumi Allah ini. Justru karena itulah di dalam bulan suci Ramadan ini mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita, qiyam Ramadan kita, qiyamul lail kita, salat tarawih kita, bacaan Al-Qur'an kita, tadarus kita dan pengajian-pengajian yang kita ikuti, ya, menerima kebaikan pada diri kita, menjadi kebaikan pada diri kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat penting sehingga Ramadan kali ini lebih berarti daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya dan kita mendapatkan pencerahan dan menjadi orang yang lebih baik sehingga ketika kita meninggal dunia kita dalam kondisi husnul khatimah. Jadi apa yang disebutkan di sini dari doa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Yusuf, permintaan beliau untuk diwafatkan dalam kondisi muslim, kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, bukanlah kematian itu yang dia inginkan, tetapi substansi daripada permintaan itu adalah bahwa dia merasa itulah puncak kebaikan yang pada dirinya. Allah telah memberikan kerajaan kepadanya dan Allah telah memberikan mukjizat, yaitu mampu menafsirkan mimpi. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia sebagai seorang muslim. Namun demikian, betapa tawadhu'nya seorang Nabi Yusuf, dia mengatakan wa alhiqni bis-salihin, dan masukkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh, yaitu para nabi, rasul, dan orang-orang yang beriman yang mengikuti manhaj yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan saya, Ustaz. Iya, Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul. Tawafani musliman dapat juga kita pahami dengan ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya bukan berarti kita minta kematian, karena tidak ada yang tahu kapan kita mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat 101 dari surat Yusuf dan wala tamutunna illa wa antum muslimun adalah tetap konsisten dalam keislaman, tetap konsisten untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah lengah. Karena apa? Karena kematian dapat datang kapan saja. Tetapi selama kita berada dalam kondisi Islam atau berserah diri, maka ketika ajal menjemput, untuk itu kita pun telah bersiap. Untuk itu para ulama menganjurkan kepada kita untuk sholat di awal waktu, wujud dari pemahaman tawafani musliman atau wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena apa? Karena menunda-nunda sholat, apalagi akhirnya kita tidak sholat dalam keadaan mati dan kemudian mati, berarti kita tidak mengamalkan dari ayat yang dimaksud dari tawafani musliman atau wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alhiqni bisholihin menggambarkan kepada kita bahwa gelar termulia itu adalah menjadi orang yang soleh, menjadi orang baik, dan tidak payah untuk menjadi orang baik. Kalaupun ada gangguan setan, berkumpullah dengan orang-orang soleh, maka godaan itu akan lebih berkurang. Pelajaran terakhir dari tawafani musliman wa alhiqni bisholihin mengingatkan kepada kita untuk selalu mengucapkan salam ketika berziarah kubur atau berkendara dan di pinggir jalan ada kuburan. Kita mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Salam sejahtera bagi kamu wahai penduduk kuburan dari umat Islam, mukmin dan muslim, insyaallah kami pun akan menyusulmu. Ini adalah pernyataan tulus yang harus kita sampaikan karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak wafat. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Untuk itu saya mengharap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalian yang ada di dalam kuburan dan kami yang masih hidup semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Inilah doa kita yang merupakan sugesti bagi kita untuk tetap berbuat baik, karena kita pun akan menyusul mereka atau akan wafat sebagaimana orang-orang yang telah wafat dahulu. Ya, di kesimpulan di akhir ayat ini, di akhir pertemuan ini, yaitu bagaimana kita dapat merangkum atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak melupakan kehidupan akhirat, sampai terucapkanlah doa-doa yang mana doa-doa itu mempertemukan kita di dunia dan di akhirat nanti, yaitu dengan mengucapkan ya Allah, wafatkanlah kami sebagai orang yang beriman kepada Allah, mukmin, dan berkumpullah kami, kumpulkanlah kami kepada orang-orang yang soleh. Sebagaimana yang digambarkan tadi, orang-orang yang soleh itu tidak saja orang-orang yang wara, tapi termasuk juga para nabi dan seluruhnya yang betul-betul orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan di bulan Ramadan yang berkah ini, karena tanpa doa kehidupan kita tidak akan terasa indah. Karena dengan doa itu dapat bisa merubah segala apa yang tidak menjadi keyakinan kita menjadi keyakinan kita yang mendalam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau